Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk air hujan, mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk syafaat Al-Qur'an, rahmat Al-Qur'an turun kepada kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Menuntaskan tadabbur kita pada hari ini di akhir surah Al-Jin. Setelah kita bahas satu persatu, kemudian kita mengulang dari awal lagi, dan hari ini adalah penutupan dari pengulangan. Mudah-mudahan semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 24 sampai 28. Hatta idza ra'aw ma yu'adun. Fasaya'lamuna man adha'afu nasiran wa aqallu 'adada. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man adha'afu nasiran wa aqallu 'adada. Qul in adri aqaribum ma tu'adun. Am yaj'alu lahu rabbi amada. Qul in adri aqaribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Qul إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. Ini ayat terakhir, ayat 28. Kita baca dulu secara keseluruhan. Hatta idza ra'au ma yu'aduna fasaya'lamuna man adha'afu nasiran wa aqallu 'adadan. Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya. Baik. Jadi kalau kita lihat tafsir, jadi hatta idza ra'au ma yu'adun, digambarkan orang-orang kafir ini nantinya di akhirat kelak akan melihat. Kelak mereka akan melihat apa yang dijanjikan kepada mereka. Pada saat itu mereka akan tahu siapakah yang paling lemah penolongnya dan paling sedikit jumlahnya. Tentu di sini untuk memastikan bahwa mereka lah orang-orang kafir lah, bukan orang beriman yang lemah penolongnya. Sebagaimana mereka sering melihat di dunia kalau orang beriman itu kan kesannya lemah. Nanti di sana dengan yakin mereka akan menyaksikan bahwa mereka lah yang lemah penolongnya dan paling sedikit jumlahnya. Mereka betul-betul lemah. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang peristiwa gaib masa depan dan kepastian yang akan terjadi. Peristiwa gaib ke depan dan kepastian yang akan terjadi, terutama yang bakal menimpa orang kafir. Apa itu? Dua. Adhafu nasiran wa aqallu adadan. Mereka lah yang sebetulnya lemah penolongnya dan sedikit jumlahnya. Nah, dua kategori ini yang selalu mereka jadikan sebagai sudut pandang untuk menilai kekuatan dirinya dan kelemahan orang beriman. Apalagi alam demokrasi. Ya, yang paling dekat presiden kira-kira begitu. Yang paling dekat polisi kira-kira begitu, yang paling aman kasusnya. Dan yang paling banyak konstituennya, dialah yang paling kuat nanti bakal jadi pemenang. Begitu gak kira-kira nih 2018-19. Tetapi orang beriman mulai hari ini sampai hari esok, tidak. Tidak akan terkecoh. Mereka lah yang kuat. Selama mereka berpegang kepada iman dan mereka lah yang menang karena jumlah mereka banyak baik secara kualitatif maupun kuantitatif di akhirat kelak di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran umumnya. Sekarang saya ajak jalan-jalan ke tafsir. Hatta Jadi saya ambilkan tafsir Al-Wasit. Jadi kata hatta yang artinya sehingga adalah harf ibtida, huruf permulaan. Terkait dengan sesuatu yang tertutupi, artinya yang tidak jelas sebelumnya, yang menunjukkan pada teks ayat sebelumnya. Apa itu? Sukhriyatul kafirina minal mu'minin. Kata hatta di sini sehingga nanti itu terkait dengan penghinaan orang-orang kafir terhadap orang mukmin. Ya, orang mukmin itu lemah. Orang mukmin itu kecil, orang mukmin itu sedikit. Yes. Tapi tunggu nanti tanggal mainnya, hatta sehingga nanti. Sedangkan idza, hatta idza, ini namanya ismu zaman. Ism zaman. Tetapi kalau idza menunjukkan zaman yang akan datang. Kalau id saja biasanya menunjukkan yang lampau. Idza jaa berarti ini menunjukkan zaman yang akan datang. Kalau id saja menunjukkan masa lampau. In qalatil malaikah gitu misalnya. Berarti ingatlah ketika dulu malaikat berkata. Tapi kalau idza menunjukkan masa depan. Id dan idza. Tetapi kata idza ini mudmanun lisyart. Wahia fi mahalli nasbin bijawabihi alladhi huwa qawluhu fasaya'lamun. Nah ini yang ngerti ilmu nahwu udah jelas. Yang lain dengerin aja dulu. Kita lanjut. Makna daripada ayat ini, bahwa orang-orang kafir itu masih saja dalam kondisinya seperti yang sebelumnya. Ia menganggap dirinya hebat, dirinya kuat, dirinya banyak. Dan pada saat yang sama merendahkan orang beriman itu lemah, orang beriman itu sedikit, orang mukmin itu kecil. Masih. Sehingga kondisi ini yang membuat mereka tetap ingkar, tetap lalai. Makanya menjadi orang tawadhu itu jauh lebih selamat. Walau kadang-kadang kita jelas yang benar, tapi memilih tawadhu jauh lebih bagus. Walau kita jelas-jelas sudah kuat, kita bisa saja melawan, tapi memilih rendah hati jauh lebih selamat. Nah, pernah enggak punya keluarga yang enggak tahu diri? Udah ditolongin, udah disayang, udah dibantu. Dia tahu atau tidak tahu, kita terus berpihak kepada dia, tapi terus saja merasa dia yang hebat, kita yang lemah. Nah, pada posisi itu, memilih rendah hati jauh lebih selamat. Enggak usah merusak amal kita. Kamu tuh ya, enggak tahu terima kasih ya. Nah, habislah semua amalnya. Memilih untuk rendah hati, memilih untuk tawadhu, jauh lebih selamat. Walau kadang-kadang sombong di hadapan orang sombong, perlu. Tapi jangan sering-sering. Nanti sombong beneran. Ya, gitu. Lanjut ya. Kelak mereka akan tahu bahwa sesungguhnya merekalah yang paling lemah. Kelak, walaupun sekarang, Walaupun kondisi hari ini seakan-akan kelihatannya mereka kuat, kelihatannya mereka banyak, kelihatannya mereka itu kaya. Belum lagi statement-statement mereka atau media-media mereka. Misalnya, kan mereka dulu sering berkata orang-orang kafir itu ancamannya dulu misalnya dia berkata, nahnu jami'an muntasir, nahnu aktsaru amwalan wa aulada, wa ma nahnu bimu'adzabin, wa qalu mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ada banyak ayat yang mereka itu sesumbar. Sesumbar itu rempah-rempah ya, yang buat masak itu sesumbar. Biar gak terlalu tegang dulu nih. Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Baik ya. Tahu sesumbar yang buat masak. Mereka seringkali sesumbar dengan ungkapan apa? Misalnya di satu ayat dikatakan, nahnu jami'un muntasir, kami semua nanti akan menang. Atau perkataan mereka, nahnu aktaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Kami lebih banyak harta kami. Kami juga lebih banyak anak-anak kami. Kami tidak akan diazab. Kalaupun kami diazab paling cuma 40 hari, kan gitu. Apa pernah ada kontrak antara dia sama Tuhan? Sehingga berani-beraninya dia bilang seperti itu. Bahkan mereka berkata dan sangat menantang, mata hazal wa'adu in kuntum sadiqin. Udahlah jangan lama-lama ancamannya, kalau betul coba buktikan. Mana ancaman Allah kalau orang LGBT itu resmi di Indonesia, katanya nanti Indonesia bakal banyak gempa. Udahlah gak usah nunggu nanti, sekarang aja. Saking ingkarnya mereka kepada Allah Azza wa Jal. Tapi di akhirat kelak. Dan ini tentu menambah keyakinan orang-orang beriman bahwa satu hari nanti mereka pasti akan melihat. Dan yakinlah mereka yang akan lemah dan mereka lah yang akan sengsara di akhirat kelak. Bahkan ada tambahan keterangan tafsir. Ayat ini menggunakan hatta idza ra'au ma yu'aduna, menggunakan bentuk kata lampau, ya, telah melihat, dan ismu zaman dalam bentuk idza setelahnya adalah dalam bentuk kata lampau, menunjukkan peringatan keras litambih bahwa apa yang dijanjikan Allah ini pasti akan terjadi. Dan ayat ini menunjukkan akan kepastian meruginya, sengsaranya orang-orang kafir itu kelak. Dan sia-sianya angan-angan mereka. Jadi secara garis besar seperti itu. Maka sebagai orang beriman, mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah SWT untuk yakin saja bahwa hari ini kita kelihatan kalah, hari ini kita kelihatan sedikit, hari ini kelihatan lemah, hari ini kelihatan miskin, hari ini terkesan hina, sabar. Ya, satu hari nanti akan terbukti wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Selama kamu dalam koridor keimanan bersama Allah Subhanahu wa taala, pasti kamu akan menang. Percaya deh. Nah, saya tentu di dalam perjalanan dakwah dan perjuangan mengawal kebangkitan Islam di Indonesia ini sedikitnya melihat dan menyaksikan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemenangan-kemenangan kecil bagi saya yang Allah perlihatkan di teman di depan mata sudah cukup untuk membuktikan kepastian-kepastian janji Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan kecil apa saja, ya percayalah di Indonesia ini Allah turunkan pertolongannya. Dan siapapun yang mau berjaya di Indonesia, apalagi 2018-2019, harus merayu umat Islam. Harus merayu. Tinggal kitanya mau dirayu atau tidak. Dan rayuannya macam-macam lah. Kalau rayuan Pulau Kelapa sih masih syahdu. Tapi kalau rayuan politik gombal, itu lemparin ke laut aja. Jangan membuat kita terkecoh, jangan membuat kita kemudian lalai. Berjalanlah di atas garis kebenaran yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat 24. Ayat 25. Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, terkait dengan ayat sebelumnya, janji Allah itu pasti terjadi, tapi katakan kepada mereka wahai Muhammad, in adri aqribum ma tu'adun, aku tidak tahu persisnya. Apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat? Am yaj'alu lahu rabbi amada? Ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masih yang panjang? Aku tidak tahu. Inilah keyakinan kita terhadap yang gaib. Memang harus bersabar terhadap kepastian Allah itu. Allah tidak pernah PHP. Tapi memang butuh waktu. Apa? Harapan pasti akhirnya mama dituduh apa? PHP. Itu wajar kalau anak-anak. Nah sekarang terkait dengan keimanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak tahu. Sehingga kalau ditanya, ya Rasulullah, ujian ini sampai kapan? Sabar. Ya tahu sabar. Kan gitu kadang-kadang. Nah dari pihak sana juga begitu, sudahlah. Muhammad di, aku juga tidak tahu. Sehingga ujiannya semakin panjang, semakin berat. Baik dari pihak orang beriman maupun dari pihak orang kafir. Orang kafir akan semakin sombong karena ketidakjelasan Nabi. Orang mukmin menjadi semakin bertambah yakin dengan kesabarannya. Karena dia meyakini kepastian janji Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini. Saya ingin coba kita masuk ke tafsir lebih detail lagi. Jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, sesungguhnya pertolongan Allah itu pasti datang dan tidak ada keraguan sedikit pun kepada kami, dan azab Allah pasti datang kepada kalian tanpa sedikit pun keraguan. Tetapi aku tidak tahu kapan persisnya peristiwa janji itu akan terjadi. Dalam waktu dekat atau masih panjang. Yang jelas, tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui persisnya kecuali dia sendirian. Jadi sekali lagi, ayat ini hanya memastikan tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kembali kepada kita. Saya mau tanya sekarang yang di sini. Kalau orang kafir udah pastilah, semakin lama janji Allah datang, semakin yakin dia bahwa Muhammad berdusta, begitu kan? Nah sekarang kalau orang beriman, semakin lama janji Allah datang, kira-kira semakin bagaimana sikapnya kepada Nabi Muhammad SAW? Semakin bagaimana biasanya? Ya ada dua. Ini batu sandungan ada dua. Yang imannya tipis, yang selalu menjauh dari majelis Nabi Muhammad SAW, jauh dari ilmu, jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis, lama-lama ya capek juga. Jadi sampai kapan sabarnya? Saya tahu sabar, tapi kan sampai kapan begitu? Ini buat yang imannya di pinggiran jurang. Iya Ustaz, saya harus sabar, tapi kan Ustaz gak merasakan apa yang saya rasakan. Gitu kan judulnya. Saya gak tahu kasusnya apa nih, pokoknya udah perih banget judulnya. Apalagi, ya sampai kapan sabar kalau begini terus? Penghasilan gak masuk, masa sabar mulu? Ini bagi yang imannya di pinggiran jurang, lalu dia tidak mendekat kepada ilmu, tidak membaca Quran, tidak membaca hadis, jauh, ya maka dia akan terpelanting kalau bukan Allah yang melindunginya. Sebaliknya, jika orang itu beriman, orang beriman adalah suka kepada janji-janji Allah, dan janji Allah itu pasti, dan bagi dia ini adalah sebuah tantangan keimanannya, maka kalau memang ini sudah maunya Allah, sudah jalani saja. Nikmati saja prosesnya. Sehingga bagi dia pendek dan lama, sebentar dan lama, itu gak ada masalah bagi dia. Yang penting adalah seberapa sabar saya mengikuti proses. Bukan hasil akhirnya, bukan resultnya. Bagi saya adalah bagaimana menikmati prosesnya. Hasilnya ya terserah Allah. Misalnya, nih buat orang beriman, kadang-kadang ada bercanda begini, saya sih yakin sama Allah. Proyek setan aja kadang-kadang dikabulkan sama Allah. Masa proyek malaikat kagak, kan gitu. Ini kadang-kadang saya menghadapi orang-orang yang tidak sabar di sekitar, bayar ongkos sewa akal aja berat, gimana mau beli, kan gitu. Saya bilang, ya proyek malaikat masa gak didukung? Lihat tuh proyek setan aja didukung. Di Sudirman itu kan lihat tuh gedung-gedung pencakar langit semua. Masa Allah gak dukung sih proyek kita? Gitu. Ya tapi gimana? Ya jalanin aja. Sampai alhamdulillah, gak sampai ya gak mungkin lah. Kan yang membuat semuanya itu gagal sebetulnya bukan Allah, kita sendiri kan. Ketika kita quit, nah di situ. Ketika kemudian kita keluar dari zona sabar, di situ masalah besarnya. Jadi keberhasilan itu bukanlah sesuatu yang jauh. Keberhasilan itu sebetulnya sesuatu yang dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat bagi mereka yang yakin pada janjinya dan mengikuti prosesnya. Dia lupa pada hasil akhir karena dia menikmati proses. Nah proses itu bagi dia adalah kenikmatan. Makan enaknya ketika kenyang atau ketika lagi menikmati makan saat lapar? Enaknya yang mana? Ini kita lapar nih, makan. Enaknya di mana? Ketika udah kenyang, gitu, sampai begah, atau ketika sedang makannya. Sedang makannya kan? Bagi orang beriman, kira-kira seperti itu. Dan kadang, dan banyak hal sebetulnya, orang-orang yang bersabar bersama Allah, bersama janji Allah, yang didapati biasanya melebihi dari estimasi dia. Biasanya begitu. Mudah-mudahan gedung akal udah bisa kita belilah. Tapi masalah baru datang, lebih nikmat. Kalau ditambahin dikit lagi dapat Kemang Raya itu. Dan bisa kalau diusahakan sedikit lagi itu. Gimana? Beli jangan tuh Kemang Raya, ada tempat persis. Banjir dan macet Kemang Raya. Hah? Itu kalau saya bikinnya cuma lantai basement. Kalau saya bikin 8 lantai. Banjir dari mana? Banjir. Dulu, mungkin dulu masih jalan-jalan dulu kali. Hah? Sekarang enggak banjir, coba jalan-jalan ke sana. Ini semalam nih turun dari Katulampa gitu. Jalan ke Kemang situ. Enggak penting itunya maksud saya. Saya cuma mau bilang, kalau kita mau bersabar, bayangkan kita udah bersabar sebentar, Allah kasih apa yang kita targetkan, dan ternyata ketika semangat bertambah, kita ternyata bisa melakukan yang lebih besar. Pondok Indah, Pondok Indah ada masjid sebetulnya. Kalau enggak ada, kita bangun Islamic Center di sini, mana yang dijual? Hah? Di mana? Pondok Indah. Maunya elus ya emang di sini. Baik, saya cuma katakan prosesnya seperti itu. Jadi jamaah rahimakumullah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak tahu persisnya kapan janji Allah itu turun. Namun lihat ayat setelahnya. Ya. Lihat ayat setelahnya. Memang tidak ada yang ngerti gaib Allah Subhanahu wa taala itu kapan, tapi ya, kita lihat dulu ayat setelahnya. Alimul ghaibi. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib. Maha mengetahui yang gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Dia tidak akan perlihatkan kepada siapapun. Ini pada awalnya nih, aturan mainnya. Ilmu gaib Allah tidak akan ditampakkan kepada siapapun. Ini aturan main awalnya. Artinya cuma Allah yang alimul ghaibi wasyahadah. Cuma Allah yang maha mengetahui yang gaib. Sampai di sini. Apa dan bagaimana cara kita menyikapinya? Rasulullah SAW mempertegas positioningnya. Alimul ghaibi. Aku tidak tahu kapan persisnya azab akan menimpa kalian, wahai orang kafir. Karena tempat kembali segala urusan itu hanya kepada Allah Ta'ala saja. Yang maha mengetahui segala yang nampak dan segala yang tidak nampak. Sampai di sini. Lalu hikmah apa yang kita dapat? Setelah kita mengetahui dan meyakini bahwa cuma Allah yang mengetahui semua yang gaib. Pertama, kalau tahu Allah itu maha mengetahui semua yang gaib, harus positif persepsinya. Tidak boleh negatif. Saya mau nanya, kita nih biasanya menunggu sesuatu yang gak jelas lebih kepada positive thinking atau negative thinking? Gak percaya gue kalau lo positif. Kita bicara yang umum. Kita bicara yang umum, misalnya, insya Allah saya akan bayar hutang kamu. Tapi saya belum tahu persisnya, kira-kira kening kamu itu mengkerut atau menunjukkan kebahagiaan. Makanya umumnya orang positive thinking atau negative thinking terhadap sesuatu yang tidak jelas ke depannya. Umumnya. Pola ini seringkali dipakai dalam menilai janji Allah. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit sabar, dikit-dikit yakin, dikit-dikit. Badan kayak begitu. Kita kan harus ikhtiar, Ustaz. Nah, ada gak kayak begitu? Kalau kita gak ikhtiar bagaimana? Kita kan mesti makan. Jelas? Pola inilah yang sebetulnya sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hatta dalam urusan bersama Allah Subhanahu wa taala. Masa orang berjuang di jalan Allah masih negative thinking sama Allah. Akhirnya resign dia dari perjuangan. Ada yang kayak begitu. Minta mundur, Ustaz. Ya, saya mundur dulu. Kenapa? Ya, gimana lagi? Saya berjuang di jalan Allah nanti enggak makan di rumah. Saya kerja dulu, Ustaz. Oh, ya udah. Atau minimal dia yakin tapi masih memberikan yang sisa untuk agama Allah. Banyakan mana yang pertama sama yang kedua? Yang resign atau yang berjuang tapi memberikan yang sisa untuk agama Allah? Total, wah berat. Sebab untuk total berjuang bersama agama Allah, bersama Nabi Allah, itu dibutuhkan kekuatan, keyakinan kepada janji Allah, dan modal awalnya adalah positive thinking. Apa pekerjaan paling berat itu? Dan pekerjaan apa yang lebih berat daripada menunggu yang tidak pasti? Apa? Dan yang membuat orang berani mengingkari janji, mengingkari kesetiaan, mengingkari apapun karena ya daripada gak jelas ke depannya, mendingan yang jelas-jelas aja. Betul gak begitu? Halo? Pilih mana? Janji Allah yang kurang jelas atau milih yang sudah jelas-jelas di dompet? Ini ada uang misalnya 100 juta. Kita bicara yang kelas tinggi nih. Malumlah di Pondok Indah. Berjuang menegakkan agama Allah itu mahal atau murah? Mahal. Apalagi membebaskan Baitul Maqdis, mahal gak biayanya? Waduh, keluarga Henry Ford atau Henry Kissinger? Hah? Yang katakanlah keluarga Rothschild, untuk bisa menjadikan Palestina sebagai kotanya orang-orang Zionis Israel, itu enggak pulang dari Eropa sebelum membawa emas satu kapal induk untuk dibawa ke Israel. Sebelum fundraising itu memenuhi emas sekapal induk, dia tidak akan pulang, pemuda ini. Ada gak pemuda Islam yang kayak gitu kira-kira kerjanya? Sebelum menguasai uang dan sistem keuangan, sebelum menguasai semua bank dan menguasai sistem perbankan di dunia ini, gak mungkin bisa menjadikan Palestina sebagai kota Israel? Enggak mungkin. Butuh biaya besar enggak itu? Ya, butuh biaya besar. Sebelum menguasai dulu, siapa yang menguasai migas berarti menguasai dunia. Maka dia prinsip, sebelum menguasai migas di dunia ini, maka tidak mungkin bisa menjadikan Palestina sebagai kotanya Israel. Mahal gak biayanya? Mahal. Sekarang 100 juta dulu. Kalau kita bergabung dengan kampium pembebasan Baitul Maqdis, insya Allah janji Allah, sebagaimana yang Allah tetapkan kepada Ibrahim alaihissalam, inni ja'iluka linnasi imaman. Aku angkat kamu hari ini di Baitul Maqdis ini karena kamu sudah lulus menghadapi ujianku, wahai Ibrahim. Dari kampung halamanmu di Babilonia, kamu berjalan ke seluruh negeri di muka bumi untuk menegakkan agama, menegakkan la ilaha illallah, membawa bendera tauhid. Sekarang kamu sukses, di sini aku lantik. Di Baitul Maqdis, kutunjuk engkau sebagai pemimpin bagi semua manusia. Jadi bergengsi enggak posisi Baitul Maqdis? Jadi memang hanya orang-orang yang bergengsi di mata Allah yang terpilih menjadi relawan Baitul Maqdis. Kalau enggak punya pikiran bergengsi, enggak akan tertarik jadi relawan Baitul Maqdis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang di Mekah. Berkorban dengan pengorbanan yang tidak sedikit, harta, keluarga, sampai kepada darah dan nyawa dikorbankan. Tapi puncak kemuliaan Nabi Muhammad SAW diangkat statusnya itu di Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan horizontalnya dari Mekah, tetapi perjalanan vertikalnya dari Baitul Maqdis. Pemuliaannya itu. Jadi hanya orang-orang yang dipilih untuk mulia yang berani menjadi relawan Baitul Maqdis hari ini. Karena resikonya berat. Dan biayanya gak sedikit. Percaya gak sama janji Allah yang ini? Sampai di sini kira-kira berani gak bergabung dengan relawan Baitul Maqdis? Hah? Berani? Wani piro? Saya Bakhtiar Nasir. Andai saya sebagai seorang politisi, karir politik saya anggap masih rendah kalau saya hanya bisa duduk di PBB. Karir politik saya anggap hebat kalau Allah pilih saya menjadi bagian daripada politisi pembebas Baitul Maqdis. Saya, Bakhtiar Nasir. Andai saya bercita-cita menjadi seorang pengusaha paling kaya di muka bumi, saya, Bakhtiar Nasir, merasa miskin dan masih miskin kalau investasi saya hanya sampai di mana investasi paling hebat di muka bumi ini? Dipegang, anaknya siapa ini? Main di belakang saja. Boleh main tapi taruh ke belakang anaknya. Di belakang main. Oke. Di mana investasi paling hebat dan paling banyak? Simpan uangmu yang tidak kelihatan orang lain. Itu semua flat, sederhana dan rendah sebelum berani menginvestasikan dananya untuk pembebasan Baitul Maqdis. Saya Bakhtiar Nasir ingin sekali mati syahid dan kurang istimewa kalau mati syahidnya, bukan pada puncak karir saya adalah mati dalam rangka meneruskan perjuangan Umar bin Khattab, Salahuddin al-Ayyubi, dan mati membebaskan Baitul Maqdis seperti Abu Ubaidah al-Jarrah. Tapi yang gini-ginian butuh keyakinan. Butuh keyakinan. Untuk itu, saya harus membekali diri saya dengan ilmu. Rendah sekali kalau ukuran-ukuran karir, perjuangan, Anda tidak bersinggungan dengan Baitul Maqdis. Saya tidak akan mau menyia-nyiakan hidup yang cuma sekali di dunia ini. Karena saya yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini 100 juta jadi mahal atau jadi murah buat Baitul Maqdis? Hah? Murah. Bagus. Memang hidup ini tergantung visi kita sendiri yang menetapkan. Silakan pilih. Silakan pilih karir hidup masing-masing. Silakan pilih passion hidup masing-masing. Tapi hari ini mohon maaf kalau saya suntikkan dengan dosis yang agak berat. Enggak, demi Allah enggak bangga. Andai hari ini saya satu meja dengan para pemimpin-pemimpin dunia yang lupa akhirat. Dengan pemimpin-pemimpin dunia di mana di pertemuan World Economic Forum, gitu kira-kira, yang akan menentukan arah ekonomi muka bumi. Enggak keren. Yang paling keren buat gue, kalau hari ini gue duduk dengan petinggi-petinggi dunia, dan kita memikirkan bagaimana membebaskan Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Itu yang paling bergengsi buat gue, kira-kira. Ini gue, gimana lo? Jelas. Pilihan hidup. Anda pilih yang mana kira-kira? Maka Anda tidak akan pernah menjadi bagian pejuang atau relawan Baitul Maqdis kalau berteman dengan Gedung Putih. Bangganya kalau sudah sampai ke Gedung Putih. Selfie lagi, foto-foto di situ. Oh, enggak keren itu. Atau sampai United Nation. Oh, enggak keren. Karena itu bagian daripada penjajah. Penghambat daripada merdekanya Baitul Maqdis. Ini saya, bagaimana Anda? Siap menjadi bagian relawan pembebasan Baitul Maqdis? Siap? Untuk itu Anda butuh pemahaman. Tak kenal maka tak suka. Tak suka maka ya tak akan berjuang untuk mendapatkannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak monoteisme itu, puncak kemuliaannya adalah memimpin semua nabi, menjadi imam sholat semua nabi di mana? Di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis sana. Cuma memang kerennya itu kalau kita masuknya bukan minta visa dari Israel. Kerennya itu kalau kita masuk ke sana, darat, laut, udara. Dan saat itu kita merdekakan Baitul Maqdis. Dan puncaknya adalah kita sholat bersama di Masjidil Aqsa. Dan kita dalam keadaan aman dan menang. Itu baru keren. Dan itu harus jadi cita-cita setiap anak muda minimal. Ngomong-ngomong, para orang tua selama ini didik anaknya bagaimana? Kira-kira nih, kebanggaan orang tua sampai mana selama ini mendidik anaknya? Halo? Pernah enggak terfikir untuk membawa anakmu seperti yang saya gambarkan tadi? Ya saya santai saja ngomong sama anak saya, nak, kemanapun kamu kuliah, seberapapun hebatnya kamu, kalau kamu enggak menjadi bagian dari pembebas Baitul Maqdis, flat. Hidup cuma sekali di dunia, enggak usah flat. Terlalu datar hidup ini. Kurang gairah. Cuma untuk bisa punya visi gitu harus kuat keyakinannya pada janji Allah. Harus kuat. Yang kedua ya harus positif. Jangan kayak yang sekarang, udahlah orang Islam kan jelas-jelas kamu kalah. Udah pindah aja ke Sinai. Tak bangunin rumah di situ. Nah, enggak, itu mental kalah. Baru dibikin serem-serem lagi, Israel itu hebat, senjatanya begini. Dukungannya Amerika, dukungannya Inggris, dukungannya pokoknya yang kuat-kuat. Si amat aja enggak bodoh-bodoh banget. Yang saya yakin, janji Allah pasti datang. Kapan? Ya enggak tahu. Mungkin saya sudah mati, Baitul Maqdis belum merdeka. Enggak penting buat saya. Saya dalam keadaan hidup atau mati, Baitul Maqdis itu merdeka, enggak penting. Yang penting adalah proses hidup saya sudah saya dedikasikan. Harta, aset, potensi, darah dan nyawa saya untuk Al-Aqsa, itulah my passion. Puas rasanya hidup ini kalau udah begitu. Hidup aja puas, apalagi matinya. Puas matinya kalau sudah seperti itu. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang hidupnya aja enggak puas, gimana matinya? Sayang sekali. Siap jadi relawan Baitul Maqdis? Tapi enggak tahu kemana kan setelah ini. Gimana caranya, Ustaz? Ya bergabung aja. Hari Sabtu akan ada training. Setelah itu saya juga akan bimbing. Bagi jamaah sini yang ingin bergabung menjadi relawan Baitul Maqdis, tulis nomor teleponnya dan tulis namanya. Oke, bisa dikirim ke nomor ini tadi yang saya hapus. Atau gini saja, tulis ke WA, tulis di kertas ya, panitia anu Ardi minta kertas untuk laki-laki dan untuk perempuan masing-masing. Untuk perempuan kasih 4 lembar. Kalau enggak tulis sendiri-sendiri nanti kasih ke meja. Tetap yang enggak bisa ikut hari Sabtu, tetap kalau memang sudah kirim nomornya akan kita bikin komunitas relawan Baitul Maqdis di bawah AKAL, punya divisi namanya Spirit of Aqsa, sudah ada kantornya di Tebet dan kita akan buat chapter-chapter ke seluruh Indonesia. Ini salah satu ide saya ingin agar Indonesia menjadi yang terbesar. Program pembebasan Baitul Maqdis lewat para relawannya. Kerjaannya apa, Ustadz? Sederhana. Pertama edukasi. Yang penting faham dulu. Ini kan belum faham semua apa itu Baitul Maqdis dan keuntungannya. Ya, bagaimana kondisi di Palestina sekarang dan apa efeknya buat akhirat kita. Edukasi. Yang kedua, tentu relief. Kita berikan bantuan-bantuan kemanusiaan. Mudah-mudahan kalau ibu-ibu ikut semua di sini, kita bikin dapur umum di Baitul Maqdis. Siap enggak? Nah, bikin dapur umum, nanti boleh pergi ke sono sendiri, ya. Saya pertemukan dengan orang yang sudah berterima kasih sama saya, disebut nama saya di Baitul Maqdis sana, terima kasih kepada Ustaz Bakhtiar Nasir. Nah, itu ketua Murabitoh. Itu ketua perempuan yang meramaikan Masjidil Aqsa itu. Kalau ke Gaza mungkin nanti dulu. Ke Gaza hanya orang-orang yang sudah siap nyawanya melayang memang. Tapi kalau ke Baitul Maqdis bisalah ke sana. Nah, misalnya ibu-ibu, kita punya ide bikin dapur umum di Baitul Maqdis sana, sehingga orang-orang yang berjaga-jaga di Masjidil Aqsa gak pernah kelaparan karena biaya hidupnya susah. Ada bantuan kemanusiaan. Selain itu ada juga advokasi. Ya, advokasi-advokasi internasional yang bisa kita lakukan. Di sini kan orang pendidikan ada S1, S2, S3, sampai S8 yang terbaru. Menjadi bagian pembebas Baitul Maqdis, ya. Nah, kemudian apa lagi bisa kita lakukan? Ya, diplomasi. Sekarang ini ya DPR lemah diplomasinya. MPR juga masih lemah diplomasinya dalam membela Palestina. Bahkan eksekutif hanya sebuah statement, actionnya yang kurang. Padahal Indonesia ini punya amanah dari Konferensi Asia Afrika tahun 55 harus program kerjanya diantaranya adalah membebaskan Palestina. Sampai sekarang belum selesai itu PR Indonesia itu sebagai tuan rumah di Konferensi Asia Afrika. Jadi kita punya dua amanat, amanat Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama amanat Undang-undang dasar, bahwa penjajahan di muka bumi haruslah dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, nanti kita buat event-event, ya misalnya untuk donasi. Kan banyak nih ibu-ibu yang tas bagus bermereknya sudah disimpan. Mau ditaruh gimana? Dilelang aja untuk Palestina. Ya, kita bikin sehari satu waktu misalnya Car Free Day-nya, kita semua pakai baju relawan Baitul Maqdis jalan-jalan pagi. Yang sederhana, sederhana saja. Kalau perlu cari tanah kita bikin menara Baitul Maqdis yang kita sewakan, yang kemudian penghasilnya ini jadi ruang kantor, ini jadi apartemen. Saya ditawarkan oleh seseorang 1 hektar di sebuah tanah strategis. Kalau mau silakan Ustaz kita usahakan. Tanggal Ustaz bantu administrasinya. Kita bangun di situ 28 lantai. Bikin apa ya? Saya tidak punya pikiran lain, untuk saya cukup. Saya kalau boleh, saya mau bikin tuh. Kalau perlu 48 lantai. 48 lantai menjadi menara Baitul Maqdis. Kenapa 48? Kembali kepada perjanjian tahun 1948. Itu resolusi PBB. Pakatan bersama. Jadi di situ menara Baitul Maqdis, namanya Menara 48, mengingatkan semangat perjuangan orang di muka bumi, dan itu sudah diplomasi yang luar biasa. Dan saya kira kalau cuma 100 miliar itu kecil. Kalau seandainya kita bisa mengumpulkan 1 juta orang, 1 juta orang untuk bisa 100 miliar berapa? Nolnya dibagi berapa jadi itu? Kan 1 juta orang membagi 1 miliar. Berarti 1 miliar dibagi 1 juta. 1000. Ya. Nah, 1000 orang 1 juta berapa? 100 ribu. Ya. 1 juta kali 1. Ya. 1 juta-juta. 1 juta-juta itu 1 triliun. Kalau 1000 juta kan 1 miliar. Ya kan 100. Jadi 100. 100 juta dikali 1000 orang. Atau sebaliknya. 100 juta orang dikali 1000. Ya. Bisa dapat itu. Murah. Kalau relawan Baitul Maqdis ini bekerja, mudah-mudahan Indonesia menjadi yang tertinggi. Walaupun saya malu ketika saya ke Sudan. Sudan itu negara miskin. Saya ke sana sekitar 15 tahun yang lalu, bertemuan dengan presiden di sana, dia menyumbangkan tanah. Kalau di Jakarta ini seperti Tamrin, Sudirman, dia bikin 2 menara Al-Aqsa. Dan semua akan disewakan dan keuntungannya buat Al-Aqsa. Indonesia masih cuap-cuap untuk kepentingan politik, pencitraan. Substansinya belum berjalan. Pembelaan terhadap Baitul Maqdis itu. Nah, karena yang paling diharapkan oleh orang-orang di sana itu adalah masyarakatnya. Dan dia sudah melihat tanda-tandanya insya Allah dari Indonesia. Maka orang-orang di sini, kalau memang terpilih jiwanya hari ini, pasti mau bergabung dengan relawan Al-Aqsa. Ustadz, saya udah tua, gak ada masalah. Yang dibutuhkan bukan tulang sama dagingnya kok. Yang dibutuhkan adalah keberpihakannya, doanya orang tua. Ya, kemudian menularkan itu kepada anak dan cucunya. Untuk saat ini memang yang paling tegas dan berani itu adalah Turki. Tegas sekali itu. Bayangkan, orangnya Erdogan ada di Turki, tapi fansnya ada di Indonesia. Itu punya mereka grup media sosialnya sendiri, para pengagum Erdogan. Iya. Dan itu enggak dicita-cita apa, enggak dibuat-buat. Betul-betul dari hati mereka. Mudah-mudahan presiden Indonesia juga satu saat dicintai di luar negeri gitu. Ya, sahabat RI 1 kan gitu. Mudah-mudahan. Siap bergabung? Banyak deh yang bisa kita lakukan. Nih sekarang nih, ibu-ibu bikin fashion. Kan sudah ada sarung Palestina. Yang belum ramai adalah jilbab Baitul Maqdis. Brosnya atau apanya lah. Jadi kalau mau bergabung nanti, setiap daerah kita sudah buatkan SOP-nya. Untuk buat chapter-chapter perkecamatan atau duduk dengan ulama-ulama pejuang. Ada ulama bukan pejuang, ada pejuang bukan ulama. Tetapi saya sudah dudukkan Spirit of Aqsa mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan ulama pejuang di muka bumi yang siap mengambil resiko demi membebaskan Baitul Maqdis. Wah, hidup seperti itu puas rasanya. Dan kita mudah-mudahan mendapatkan percikan kemuliaannya. Amin. Untuk bisa begitu harus yakin Allah lah alimul ghaib. Wala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Dan Allah tidak menampakkan. Dan kamu akan sombong sesombong-sombongnya di muka bumi ini. Tapi tunggu. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum. Akan datang dua periode sama kamu. Akan datang orang-orang yang akan mengejar kamu, wahai orang Israel, sampai ke gang-gang rumah kamu. Itu asik banget kalau sudah ngejar penjahat masuk ke rumahnya, kita masuk ke rumah. Keluar lewat pintu jendela, kita kejar lewat pintu jendela. Sampai ke kebunnya, kita kejar sampai kebun. Wah, itu seru. Puas banget bagi kesatria begitu. Enggak main tembak jarak jauh, kagak. Kejar! Kalau cuma main sniper, ya masih cemen lah. Kepuasan itu, kalau sudah membuat muram, masam wajah-wajah pemimpin-pemimpin mereka. Liyasu'u wujuhakum. Walitabiru ma'alau tadbira. Peristiwa ini sudah dijanjikan oleh Allah dan sudah dekat. Pasti terjadi, saya yakin. Tapi dekatnya apakah saya masih hidup atau sudah mati, gak penting. Yang penting puas. Saya sudah memilih hidup. Siap bergabung? Ini mudah-mudahan ilmu gaibnya sudah masuk, pasti siap bergabung. Kalau masih belum yakin, ya berarti masih harus belajar lagi dan mendalami janji-janji Allah, terutama yang masih-masih muda. Masih muda itu kan 70 tahun ke bawah. Semangatnya maksud saya. Ah, sekarang ada kabar gembira. Memang sih, pada awalnya Allah tidak akan menampakkan ilmu gaibnya, tapi ada pengecualian. Illa manirtadha mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ada pengecualian di sini. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Ada bocoran-bocoran ilahiyah. Dan bocoran-bocoran ilahiyah ini tidak menafikan ayat sebelumnya. Tidak menafikan. Bocoran-bocoran ilahiyah ini bukan menegasikan ayat sebelumnya. Tetapi memang ada fasilitas-fasilitas khusus yang Allah berikan kepada Rasul-Rasul yang diridhoinya, yang dipilihnya, yang disukainya. Para ahli tafsir yang mengatakan yang dimaksud adalah para nabi dan rasul dari kalangan manusia, dan ada yang mengatakan rasul-rasulnya dari kalangan malaikat. Siapa yang lebih dulu tahu kalau nanti ada pergantian menteri oleh presiden? Wartawan yang meliput di lapangan atau wartawan yang meliput di istana? Yang mana paling cepat tahu? Yang di istana lah bocorannya paling tahu. Malaikat Allah itu ada yahmilunal arsy wa man haulahu. Ada malaikat yang bertugas memikul arasnya Allah singgasananya, dan ada malaikat yang inner circle-nya Allah, di ring satunya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat istimewa ini tentu lebih banyak tahu ketimbang yang di luar sana. Misalnya kalau Allah jatuh cinta pada seseorang yang ada di ruangan ini, siapa yang pertama kali dipanggil untuk membocorkan rahasia cintanya Allah ini? Jibril. Terus Jibril memberitahukan kepada siapa? Yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu diberitakan kepada malaikat yang berada di langit sana. Baru kemudian diinformasikan kepada malaikat yang ada di bumi. Begitu kan prosesnya? Jadi bagi yang ada di bumi, mungkin gaibnya itu lambat. Tapi orang-orang yang terpilih di bumi pun sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian dari tafsir mengatakan ilmu gaib yang dimaksud di sini adalah terkait dengan sesuatu yang harus disampaikan oleh Rasulullah, para nabi dan rasul, sebab kalau tidak disampaikan ada resikonya. Fama ballag risalah. Berarti kamu belum menyampaikan risalah. Dan untuk menyampaikan risalah ada yang namanya mukjizat supaya orang percaya. Mukjizat ini terkait ilmu gaib atau tidak? Iya. Tentang informasi masa depan, ini mukjizat yang diketahui oleh nabi. Tapi itu terkait dengan peran kenabiannya. Begitu juga informasi langit yang dibawa ke bumi adalah masalah gaib yang lebih dahulu diketahui oleh para malaikat pembawa wahyu, dan agar tidak didistorsi oleh jin, maka ada kata-kata wa mim baini yadaihi wa min khalfihi rasadan yasluku mim baini yadaihi wa min khalfihi rasadan. Informasi yang masuk ke nabi steril, karena ada penjaga di situ. Steril dari infiltrasi, steril dari distorsi, steril dari penyusupan, steril dari penyimpangan informasi. Jadi ayatnya, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, ilmu gaib ada bocoran. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Illa man irtadha mir rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Baik. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, ada bocoran, tapi bocorannya satu berkait dengan mukjizat, berkait dengan peran-peran kenabiannya, agar informasi yang dibawanya, risalah yang dibawanya itu mudah dicerna dan diyakini karena ada unsur mukjizat tadi, unsur-unsur gaib yang Allah informasikan. Misalnya kasus Nabi Yunus ibnu Matta, dia katakan kepada kaumnya, tunggu 3 hari lagi akan datang azab Allah sama kalian. Tapi untungnya kaumnya bertobat sebelum 3 hari mendengar peringatan itu, dan itu pun tetap terjadi goncangan. Janji-janji gaib yang dikeluarkan oleh para nabi dan rasul berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang terpilih. Fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasadan, maka sesungguhnya Allah memasukkan informasi kepada para nabi dan rasul ini disertai dengan penjagaan dari semua sisi. Cuma diwakili dengan dari sisi depan dan belakang, karena ini kemungkinan terjadinya distorsi, kemungkinan terjadinya penyelewangan dari depan dan dari arah belakang. Sebetulnya ini menunjukkan dari semua sisi ada malaikat-malaikat yang menjaga secara ketat. Nah, sampai di sini. Lihat cetak biru kehidupan. Ya, cetak biru apa namanya? Blueprint kehidupan. Cetak biru kehidupan. Tidak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib kecuali tidak ada yang mengetahui kecuali yang gaib selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Tapi ada pengecualian. Siapa dia? Para rasul. Rasul dari kalangan malaikat maupun rasul dari kalangan manusia, yaitu nabi. Nah, pertanyaan saya, apa untungnya orang yang beriman kepada malaikat dan beriman kepada para rasul? Berdasarkan cetak biru kehidupan itu. Cetak biru kehidupan adalah tidak ada yang mengetahui yang gaib selain kecuali adanya bocoran yang Allah berikan terkait dengan peran dan fungsi mereka dari kalangan rasul, malaikat maupun rasul dari kalangan manusia. Pertanyaannya, apa untungnya beriman kepada malaikat dan kepada rasul? Ya, kita dapatkan pendahuluan yang gaib sehingga keyakinan kita tidak goyah dan kita mantap menjalani ketaatan-ketaatan dalam beribadah. Makanya orang yang sekolah kuliah tinggi-tinggi tapi enggak concern dengan sunnah, kasihan hidupnya capek. Urusan kencing onta aja dia masih pusing gitu. Apalagi yang didengar WHO. WHO mengatakan, "Cie, kalau udah WHO yang ngomong valid, tapi kalau rasul enggak valid." Apa kata WHO? Ternyata penyakit MERS kan? Itu dihasilkan dari kencing unta. Faktanya memang begitu. Menurut, benar memang ada. MERS dihasilkan oleh kencing unta. Benar, itu fakta. Saya minum kencing unta. Sekarang jawabannya gini, memang unta yang terserang MERS, gitu kira-kira, ya pasti kencingnya mengandung. Sapi yang terjangkit antraks, mengandung antraks. Kambing yang mengandung antraks, terserang antraks, kena antraks. Babi udah jelas-jelas bang virus. Kenapa dia enggak bilang WHO itu, babi itu haram? Ya, Unta yang gak kena meres, ada masalah gak sama kencingnya? Enggak. Makan atau jangan? Makan. Sapi yang gak kena antraks, makan atau jangan? Makan. Kambing yang gak kena penyakit antraks, makan atau jangan? Makan. Babi. Kenapa WHO gak lu dengerin omongannya? Atau jangan-jangan WHO gak mengeluarkan tentang babi? Nah ini logika. Orang kalau yakin sama sunnah gak gampang kejebak berpikirnya. Sebaliknya, orang yang terlalu menuhankan logika, sainsnya, ilmunya, karena gak dididik yakin beriman kepada malaikat, berat hidupnya. Gak berani sedekah. Lo ilmunya di Barclay gak diajarin itu? Takut tinggalkan kerja di bank, walaupun jelas-jelas riba menurut Tuhannya, menurut nabinya. Kalau kamu muslim, belajar ekonomi, tugas utama kamu adalah perang melawan riba, bukan menyuburkan riba. Tapi kalau tidak punya keyakinan yang kuat, gak berani. Misalnya begini, yakin gak kalau malaikat itu pasti menunaikan perintah Allah? Yakin gak malaikat bisa berubah wujud? Yakin. Satu hari ada seorang sahabat keluar rumah untuk bersilaturahim ke rumah sahabatnya. Tidak ada tujuan lain. Memang dari rumah niat untuk menuju rumah saudaranya sesama hamba Allah. Di tengah jalan Jibril menegur orang itu. Mengatakan bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai saudaramu karena Allah. Wow, dahsyat nih manusia ini. Itu levelnya udah Jibril. Kalau kita gak level Jibril lah ya. Malaikat-malaikat rahmat itu tak terhitung jumlahnya untuk orang yang sudah berinfak. Baik berinfak di pagi hari, di siang hari, sore hari, atau tengah malam. Malaikat ada bersama dia. Bentuk malaikat macam-macam. Macam-macam. Hari ini dia datang, Ustaz, alhamdulillah bisnis properti saya untung. Dan untuk pertama kali saya ingin bersedekah. Jebret. Yang satu lagi datang, Ustaz, bisnis saya lagi rugi. Tolong doakan agar tanah yang sekian hektar di Purwakarta laku. Atau aku bikin properti. Dua-duanya ada di depan saya. Akhirnya berjodoh bisnisnya. Jalan aja sana. Saya gak minta komisi. Malaikat akan mempertemukan dengan caranya sendiri. Yakin gak? Yang baik ketemu yang baik. Jalan dua-duanya. Yang tadinya sama-sama, yang satu pokoknya yakin aja lah. Sebab sebetulnya butuh modal untuk bisnis ke depan lagi kan. Udah yakin aja sama Allah. Yang satu juga muram gimana nih. Padahal dua-duanya punya aset. Dia mau jual harga 100 miliar. Ini orang kadang-kadang mencari yang satu lupa yang 99. Yang sudah saya jurkan ilmunya yang lalu itu. Ya. Mencari yang satu melupakan yang mengkerut. Tapi dengan izin Allah kalau ada kebaikan, yakin itu. Saya juga begitu. Yakin aja sama Rasul. Feses sekarang lu nikmati yang namanya kopi luwak. Enggak ada dalilnya. Gue yakin satu hari susu unta campur urinnya laris keras. Belum aja. Ada dalilnya lagi. Nih, jamaah saya, kelas Kamis. Kelas Kamis pagi, jamaah saya, Ibu N depannya, rumahnya di Kemang. Iya. Gak ada solusi kecuali angkat kanker rahim. Gak ada solusi. Dia testimoni di depan saya, Ustaz. Saya disuruh sama adiknya Ustadz X untuk minum urin unta. Ya udah, saya bawa dari Madinah lagi umroh tuh sebotol. Saya taruh di kulkas. Awalnya anak saya juga nanya nih bawa apa sih ma, tapi saya nggak jelasin. Ya, yang tahu cuma suami saya. Satu sendok makan urin unta sebelum tidur, satu sendok makan urin unta bangun tidur. Dua bulan selesai. 2 bulan. Saya tanya, minum, jangan-jangan diminum obat yang lain, yang disebut urin untanya. Loh, saya minum obat apa? Gak ada solusi kecuali harus diangkat rahim saya. Saya gak minum obat yang lain. Benar. Udah kalau gitu minum terus lah. Bahwa ada pernyataan menurut WHO itu kan yang sakit. Makanya jangan ngambil dari unta yang sakit. Ini yang kurang iman kepada Allah dan Rasulnya. Kurang iman malaikat sama hadis, baru kasih itu langsung gak mau gitu kan. Hanya gara-gara main perasaan. Yeay, beragama pakai perasaan. Kalau agama pakai perasaan nih, apalagi pakai akal, gak pantas tuh cuci sepatu bagian atas. Iya, mestinya bagian itu menurut otak lo. Tapi Sunda mengatakan kaos kaki yang dibasuh bagian anaknya, atasnya gak perlu, bawahnya. Kata Umar, kalau agama pakai akal, maka yang pantas adalah kamu basuh bagian bawah kaki, bukan bagian punggung. Apalagi pakai perasaan. Ada mengatakan dirinya ulama lagi, menentang saya, ih kalau saya memang gak jijik, yeay, beragama pakai perasaan lu. Jelas? Nah, itu mantep kalau sudah beriman kepada yang gaib. Minum air zam-nyamnya mantep. Ya, tawafnya mantep. Di multazamnya mantep. Kalau orang beriman kepada yang, kalau gak beriman ya ikuti akalnya terus. Susah dia menjalani itu. Sebagai penutup, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada. Lam di sini liya'lama, supaya Allah mengetahui, an qad ablaghu risalati rabbihim, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya. Jadi ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya, bahwa kepada para nabi dan rasul istimewanya dikasih bocoran ilmu gaib, agar mereka menyampaikan risalah, risalah yang konsekuensinya kalau tidak disampaikan berbahaya loh bagi rasul. Ada konsekuensinya. Jadi risalah yang harus disampaikan kepada umatnya. Kalau yang untuk dirinya gak ada masalah, tetapi kalau itu harus disampaikan kepada umatnya, apapun resikonya. Balighu anni walau ayah, kata rasul, sampaikan walau hanya satu ayat. Dan resikonya menjadi penyampai rasul juga berat. Jadi tuduh teroris lah, apalah, aduh. Emang gue pikirin. Ya. Ini lagi musim teroris lagi nih sekarang. Entah ada proyek apa lagi nih. Karena kita sekarang lihatnya kalau ada terorisme berarti ada proyek baru dan pengalihan isu. Udah urusannya ke situ. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim. Semua itu untuk menegaskan bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya. Yang kedua, wa ahata bima ladaihim, sedang sebenarnya ilmunya Allah itu meliputi ada apa yang ada pada mereka. Sebetulnya Allah tidak butuh apapun dari perangkat-perangkat untuk membuktikan Allah bakal tahu. Allah sudah tahu dengan sendirinya. Tapi ini semua dijelaskan dalam rangka untuk menegaskan bahwa Rasul sudah menyampaikan semuanya. Dan Allah sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Wa ahsa kulla syai'in adada. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu, semuanya secara detail. Apa yang dilakukan oleh hambanya? Allah periksa satu persatu. Nah, sedikit penjelasan tafsirnya, 5 menit ke depan. Liya'lam an qad ablagu risalati rabbihim. Wallam fi qawli ta'ala liya'lam ila akhiri muta'alliqan bi qawli yasluku. Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan informasi-informasi gaib ke dalam benak para utusannya bertujuan untuk memastikan bahwa mereka telah mencapaikan risalah Tuhannya. Yang dimaksud di sini tentu hal-hal yang nampak, hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang ada konsekuensinya. Para nabi dan rasul ini sudah menyampaikan belum? Kalau tidak disampaikan, maka ini akan berat tanggung jawabnya bagi seorang rasul. Nah, karenanya apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari ayat ini? Ya. Liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim. Ini terkait dengan ayat sebelumnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu mengirimkan malaikat-malaikatnya yang menjaga informasi wahyu yang dibawanya supaya tidak terjadi penyimpangan. Baik kepentingan Rasul maupun ada setan-setan yang ada di sekitarnya yang mencuri dengar. Dikawal betul dengan ketat. Di sini kepentingannya. Jadi ada malaikat yang betul-betul mengawalnya. Wa hata bima ladaihim. Allah subhanahu wa ta'ala meliputi, pengetahuannya meliputi semua yang nampak maupun yang tidak nampak daripada Rasulnya. Dan Allah memperhitungkan satu persatu dari semua tindak tanduk yang tampak maupun yang tidak tampak. Nah, sampai di sini. Ujung dari ayat ini. Lihat, kalau kita ambil buat kehidupan kita sehari-hari, ilmu gaibnya Allah itu lebih terang sekarang. Ilmu gaibnya Allah itu lebih terang bagi kita sekarang. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui yang tampak dan maha yang tidak tampak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semua yang tidak kita ketahui. Dan sebaliknya Allah mengetahui semua tentang diri kita. Baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Yang terbetik di niat maupun yang tidak terbetik di niat kita. Di sini menunjukkan kelemahan jin yang tidak perlu kita percaya kalau dia mengerti yang gaib. Karena yang mengerti yang gaib cuma Allah, dan bocorannya hanya disampaikan kepada para nabi dan rasul, juga malaikat-malaikat pilihan. Selesai sudah materi Surah Al-Jin edisi pengulangan dan pemantapan. Tinggal minggu depan insya Allah kita akan masuk ke surah apa? Surat Nuh, surat 71. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia. Sekarang kumpulkan ini. Nama-nama telepon tadi di depan saya sini. Yang siap menjadi relawan Baitul Maqdis nanti akan ditelepon untuk mengikuti briefing. Kalaupun ternyata nanti tidak bisa hadir, tetap ditunjuk bisa menjadi member dan mudah-mudahan bisa di hari lain dan langsung bisa mengikuti program kerjanya. Dan nanti kita akan tunjuk pengurus tiap chapter. Jadi ibu-ibu sekalian, nanti setelah pelatihan boleh nanti minimal punya 5 pengurus, 20 anggota dan 50 orang jaringan untuk diedukasi atau dicari donasi. Nah dari situ nanti silakan kembangkan. Bisa berdasarkan teritorial kecamatan atau bisa berdasarkan teritorial pengajian, bisa berdasarkan teritorial grup-grup di media-media sosialnya. Dan saudarakan mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita semua. Amin. Jadi nama-nama ini nanti akan dihubungi oleh panitia. Minimal akan ada undangannya lewat grup WhatsApp. Ya. Setelah itu akan ada briefing dan ajak teman-teman yang lainnya untuk menjadi relawan Baitul Maqdis. Saya enggak bisa jelaskan Ustaz, kalau ujelasan kayak Ustaz tadi, nah tinggal minta rekamannya di sini. Ya semua ada audionya dan mudah-mudahan nanti bisa disebarkan oleh panitia. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ridhoi hidup kita dan berkahi semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf, tidak ada waktu untuk tanya jawab. Mudah-mudahan minggu depan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula an taj'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.